شيخا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan satu di antara sekian dari sunnah-sunnah berwudu, yaitu permasalahan membaca basmalah. Dan telah kita sebutkan perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum membaca basmalah sebelum berwudu. Ada pendapat yang mengatakan membaca basmalah merupakan rukun dari berwudu atau syarat dalam berwudu. Nah, itu pendapat sebagian Al-Zahiriyah. Ada pula pendapat yang mengatakan wajibnya membaca basmalah ketika berwudu, pendapat Al-Hanabilah, dan diriwayatkan dari Imam Ahmad. Dan jumhur dari kalangan para ulama berpendapat bahwa membaca basmalah hukumnya sunnah. Adapun hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahu alaihi, adalah hadis yang dhaif dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, wallahu alam. Kemudian berkata al-muallif wa hafizahullah taala, yang kedua di antara sunnah-sunnah berwudu, as-siwak, bersiwak. Dan ini telah kita jelaskan sebelumnya dalam pembahasan as-siwak. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Kalaulah bukan karena aku akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mereka berwudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq dan disambung oleh yang lainnya. An-Nasa'i rahimahullahu taala menyebutkannya dengan sanad yang bersambung. Dan hadis ini sahih. Yang ketiga, ghuslul kaffaini thalathan fi awwalil wudu, membasuh tangan hingga ke pergelangan tangan, atau membasuh telapak tangan 3 kali pada awal kali berwudu. Ini juga termasuk di antara amalan sunnah, membasuh tangan 3 kali sebelum seseorang memulai untuk membasuh anggota-anggota wudu yang lainnya. Lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalik, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh kana yaghsilu kaffayhi thalathan kama warada fi sifati wudhu'ihi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh tangan beliau hingga ke pergelangan tangan sebanyak 3 kali sebagaimana yang disebutkan dalam tata cara berwudhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sunnah membasuh tangan di luar bejana dan di luar tempat air. Kalau kemudian seorang berwudu dengan menggunakan gayung, maka hendaknya dia ketika hendak membasuh tangannya, dia membasuhnya di luar, tidak membasuhnya di dalam bejana atau di dalam gayung tersebut. Nah, ini juga termasuk di antara amalan sunnah, kecuali apabila seorang bangun dari tidurnya. Adapun jika seorang bangun dari tidurnya, maka wajib bagi seorang muslim membasuh kedua tangannya di luar bejana. Dia tidak diperbolehkan memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum dia membasuhnya di luar bejana. Berdasarkan hadis yang muttafaqun alaih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang keempat, al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaqi li ghairi shaim, bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung untuk yang tidak berpuasa. Faqad warada fi sifati wudhu'ihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah datang penjelasan tentang tata cara berwudhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famadmada aw famadmid wastanthir, berkumur-kumurlah dan beristinsarlah. Yang dimaksud dengan istinsar mengeluarkan air dari hidung, dan itu tidak memungkinkan kecuali setelah memasukkannya terlebih dahulu, yakni berkumur-kumurlah dan beristinsyaklah. Setelah beristinsyak baru kamu beristinzar. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman, dan bersungguh-sungguhlah kamu dalam memasukkan air ke dalam hidung kecuali apabila kamu dalam keadaan berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih An-Nasa'i. Maka perhatikan di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersungguh-sungguhlah kamu dalam beristinsyak kecuali jika kamu dalam keadaan berpuasa, menunjukkan bahwa di saat seseorang berpuasa dia tetap beristinsyak namun tidak bersungguh-sungguh, tidak mubalaghah, ya, seperti pada saat dia sedang tidak berpuasa. Hal ini disebabkan karena saluran hidung itu sama seperti saluran mulut, ya, bertemu naam, dan apa yang terdapat dalam hidung itu dikhawatirkan akan mengalir ke tempat di mana sesuatu yang berasal dari mulut pun akan masuk ke tempat yang sama, ya. Oleh karena itu tempatnya sama antara lubang mulut, demikian pula lubang hidung akan mengalir ke tempat yang sama, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim untuk berlebih-lebihan dalam beristinsyak, dikhawatirkan air tersebut akan masuk ke dalam kelongkongannya. Kemudian yang kelima, ad-dalku wa takhlilul lihyatil katifati bil ma. Ad-dalku, menggosok, ya, menggosok. Meskipun dalam berwudu, apabila seorang berwudu dan membasuh seluruh anggota wudu dengan sempurna, maka telah sempurna wudunya. Dia dianggap telah berwudu dengan wudu yang sah apabila semua anggota wudu terbasuh. Yang terusap, yang diusap telah terusap. Namun termasuk di antara amalan sunnah kalau dia menggosoknya, ya. Dia menggosoknya, membersihkannya. Demikian pula menyela-nyela jenggot yang tebal bil ma'i, dengan menggunakan air, hatta yadkhulal ma'u fi dakhiliha, agar kemudian air itu masuk ke dalam jenggotnya, li fi'lihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kana idza tawadda'a yadluku dhira'ihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwudu maka beliau menggosok kedua lengannya, ya, jadi pada lengannya tersebut beliau membersihkannya dengan cara menggosoknya, jadi tidak hanya menyentuhkannya dengan air namun juga membersihkan dengan cara menggosoknya. Wa kadzalika kana yudkhilu al-ma'a tahta hanakihi wa yukhallil bihi lihyatahu. Demikian pula termasuk di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memasukkan air ke dalam hanak, di bagian bawah hanak. Hanak itu ya ini, ya, bagian bawahnya, ya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan ke bagian bawah, ya, ini bagian dagu. Wa yukhallil bihi lihyatahu, lalu kemudian beliau menyela-nyela jenggotnya, dan tujuan dari menyela-nyela jenggot tersebut agar air itu masuk sampai ke bagian dalam dari jenggot tersebut. Nah, ini ma'asyiral rahimakumullah, hadis yang sahih, disahihkan pula oleh Al-Albani dalam riwayat Abu Dawud. Oleh karena itu apabila seseorang memiliki jenggot yang tebal dan bahkan terkadang menutupi sebagian wajahnya, ya, seperti seorang jenggotnya dari memenuhi sebagian dari pipinya, nah, terus turun ke bawah, maka jenggot itu jenggot yang sangat tebal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara seorang agar kemudian dia pada saat berwudu melakukan takhlilul lihyah, menyela-nyela jenggotnya. Apabila jenggot tersebut tebal sehingga menyulitkan bagi seseorang untuk memasukkan air ke bahagian dagunya atau bahagian pipinya, maka yang wajib baginya adalah membasuh bahagian luarnya saja. Membasuh bahagian luarnya. Sebab hal tersebut menjadi wajah. Hukumnya menjadi wajah. Karena wajah itu apa yang ada di bahagian depan. Naam, akan tetapi termasuk di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang ya menginginkannya, maka dengan cara takhlil dia menyela-nyela jenggotnya agar kemudian air tersebut masuk ke bahagian dalam, masuk ke bahagian dalam dari jenggotnya tersebut sehingga mengenai kulit-kulit yang terdapat di bahagian wajahnya yang tertutupi oleh jenggotnya. Dan ini termasuk bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah yang berikutnya, taqdimul yumna 'alal yusra fil yadaini war rijlain. Mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri, baik pada saat membasuh kedua tangan atau membasuh kedua kaki. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana yuhibbu at-tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai at-tayammun, mendahulukan yang sebelah kanan pada saat memakai sendal, pada saat bersisir, pada saat bersuci, dan dalam setiap keadaannya, dan dalam setiap keadaannya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, menunjukkan bahwa termasuk di antara amalan sunnah memulai bagian yang kanan kemudian bagian yang kiri. Kalau misalnya dia meninggalkan, lalu dia berwudu, dia memulai dengan yang kiri, kemudian setelah itu dia memulai yang kanan, apakah wudunya sah? Jawabannya, wudunya sah, namun dia meninggalkan satu hal yang utama yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga tidak termasuk bagian dari tartib yang merupakan bagian dari rukun berwudu. Sebab yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rukun berwudu yaitu tartib ya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membasuh wajah, kemudian tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki hingga ke kedua mata kaki. Adapun dalam hal urutan yang mana yang lebih dahulu, tangan bagian yang kiri kah atau bagian yang kanan, maka ini hubungannya dengan amalan sunnah. Naam, yang afdal seseorang hendaknya selalu mendahulukan yang sunnah, yaitu dengan mendahulukan yang kanan sebelum dia menggunakan bagian yang kirinya ketika berwudu. Kemudian yang ketujuh, tathlithu al-ghusli fil wajhi wal yadaini war rijlain. Tathlithul ghusli, menghitung sampai tiga kali pada saat membasuh wajah, kedua tangan hingga ke siku, dan kedua kaki hingga ke dua mata kakinya. Fal wajibu marratan marratan, marratan wahidatan, yang wajib satu kali satu kali. Wa yustahabu thalathan, namun apabila seorang ingin lebih, dia berwudu dua kali atau berwudu tiga kali, maka hukumnya diperbolehkan. Asal jangan berwudu empat kali atau berwudu lima kali, membasuh anggota wudunya lebih dari tiga kali disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad asaa wa ta'adda wa zalam. Orang yang seperti ini sungguh dia telah berbuat keburukan dan melampaui batas, dan dia telah berbuat zalim. Oleh karena itu batas maksimal dalam membasuh anggota wudu hanya sampai tiga kali saja, yang wajib sekali. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad thabata anhu, telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, annahu tawaddu'a marratan marrah wa marrataini marratain wa thalathan thalatha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sekali sekali, lalu dua kali dan tiga kali, kecuali mengusap kepala yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekali saja. Maka ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah yang kita bacakan pada pertemuan kita di siang hari ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.